pada diri hamba. Ada musibah yang menimpa pada harta kita, tapi datang dari orang yang memang sengaja. Ingin menzalimi kita, mengambil harta kita, mengambil hak kita. Gimana sabar terhadap ini? Orangnya kita tahu, apalagi saat orangnya ternyata orang yang biasa kita bantu. Ayo, bisa sabar terhadap kehormatan kita dituduh dusta, dituduh ini, dituduh itu. Gimana kalau yang menuduh justru murid kita? Tuduhannya dusta. Orang yang kita didik, yang kita harapkan baiknya, yang dulunya tersesat, kita didik, alhamdulillah mengenal sunnah, ternyata menuduh dengan tuduhan dusta, menodai kehormatan kita. Gimana bersabar terhadap ini? Atau terhadap jiwa, mungkin dipukul, separah-parahnya sampai dialirkan darahnya, dibunuh. Kata beliau, maka jenis ini adalah jenis yang kesabaran padanya berat dan sangat berat. Ya sa'ab, berat. Beliau tambah lagi dengan kata jiddan, betul-betul berat. Sebab jiwa itu merasakan, siapa yang mengganggu, tahu orangnya, bagaimana kedudukannya. Jadi ada tempat lemparan amarah, ada sasaran. Ditambah lagi tabiat jiwa itu tidak suka dikalahkan, harus melawan, membalas. Dalam posisi kita dizalimi, diambil harta kita, diinikan. Jiwa tabiatnya ingin membalas. Kata beliau, tidak ada yang bisa sabar terhadap jenis ini kecuali para nabi dan para siddiq. Wa kana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam idza udiya yaqul yarhamullahu Musa qad udiya bi aktara min hadza fa sabar. وأخبر أن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جرى له هذا مع قومه فجعل يقول مثل ذلك. فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم والاستغفار لهم والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والعزة والسرور والأمن والقوة في ذات الله وزيادة محبة الله ومحبة الناس له وزيادة العلم. ولهذا قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كتب لي رحمه الله تعالى adalah Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika diganggu, disakiti, beliau mengatakan, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia telah diganggu lebih banyak dari hal ini, lebih banyak dari gangguan ini, tetapi dia bersabar. Ini pendahuluan dari Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan bagaimana keadaan Rasulullah alaihi salatu wassalam menghadapi gangguan, musibah-musibah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang menimpa, yang berupa gangguan yang sengaja ditimpakan oleh manusia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Lihat Nabi kita ketika diganggu, dan ini gangguannya hebat. Nanti kita akan sebutkan hadisnya lebih lengkap dalam uraian 20 kaidah untuk bersabar dalam jenis ini. Nabi pernah diganggu, tapi apa kata beliau? Semoga Allah merahmati Musa. Beliau tenangkan dirinya dengan mengingat saudara-saudara beliau, sesama Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa, semoga Allah merahmatinya, dia diganggu lebih banyak dari ini, tapi tetap bersabar. Artinya, saya pun haruslah sabar. Alihwa rahimakumullah. Kemudian, dan Nabi pernah mengkhabarkan tentang Nabi dari Nabi-Nabi Allah, bahwa kaum dari Nabi itu memukulnya. Memukulnya. Tetapi dia hanya mengatakan, ya Allah, ampuni kaumku, sungguh mereka tidak mengetahui. Ini hadisnya lengkapnya nanti. Saat dipukul, Nabi ini berdarah, dalam keadaan mengusap darah dari mukanya, dia hanya mengatakan, ya Allah, ampuni kaumku, sungguh mereka tidak mengetahui. Sungguh mereka belumlah mengetahui. Dan telah diriwayatkan kejadian ini terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau yang mengucapkan ucapan ini, ya Allah, ampuni kaumku, sungguh mereka tidaklah mengetahui. Kata Syekh, Nabi yang mulia ini dalam sikapnya ini mengumpul tiga hal. Satu, memaafkan mereka, al-afu, maaf. Yang kedua, al-istighfar, memintakan ampunan. Yang ketiga, al-i'tidar, mencarikan uzur untuk mereka, bahwa mereka belumlah mengetahui. Terlihat tiga ini? Jelas? Ada maaf? Termaafkan. Gestur yang muncul apa? Doa. Mendoakan ampunan. Sebab kadang ada orang memaafkan, tapi mau mendoakan, waduh, masih berpikir dia, ya saya maafkan, tapi mendoakan dia jangan. Ini dia maafkan, kemudian dia doakan, mintakan ampunan. Nabi dan Rasul ini tidak sampai di situ, dia tambah lagi, dia yang carikan udzur kaumnya, mereka belum tahu. Al-ikhwah rahimakumullah. Berarti Nabi dan Rasul yang mulia ini telah mengumpul banyak sekali jenjang kemuliaan. Yang pertama tentunya, mereka tenang. Dipukul sampai berdarah, dalam keadaan berdarah, mengusap muka di wajah, yang dipukul wajah lagi, mengusap muka di wajah dan mengatakan, Allahumma ghafir liqawmi, ya Allah ampuni kaumku, fa innahum la ya'lamun. Banyak, bukan hanya tiga, tapi Syekh menekankan tiga di sini. Pertama, as-sakinah, ketenangan. Jadi tidak bisa orang mengucapkan kondisi seperti ini, ucapan seperti ini, kecuali saat dia menghadapi kejadian itu dia tenang betul. Apalagi mau sampai ke dalam kondisi doa. Dan doa ini luar biasa khusyuknya ini doa. Tenang, as-sakinah turun kepadanya. Yang kedua, sabar. Ya, sabar ya. Saya tidak sebut sini, saya langsung sebut maaf. Ya, sabar jelas itu yang pertama. Sabar. Ya, tidak membalas. Dia tidak gerakkan tangannya. Dia tidak. Tidak membalas, sabar, menahan diri. Lebih hebat dari itu, iya, dia maafkan kaumnya. Al-afu, maaf. Ini dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam saat menghadapi gangguan kaumnya. Lebih hebat dari itu, justru beliau doakan. Doa banyak macam. Doanya ternyata doa yang langsung berhubungan dengan kesalahan kaumnya kepada dia. Permintaan ampunan. Kalau doanya masih umum, iya. Itu bagus, hebat sudah. Tetapi akan lebih dahsyat kalau doanya langsung memintakan ampunan. Dan ini yang terjadi. Allahumma ghafir liqawmi. Lihat jenjang itu? Iya. Lihat lagi, lebih jauh. Dalam berdoa, Nabi yang mulia ini menggunakan al-ismul a'adham, nama Allah yang teragung, yang mereka tahu siapa yang meminta dengan nama itu pasti dikabulkan. Allahumma, ini yang terpakai. Anak muda yang disuruh belajar sihir, di tengah jalan bertemu rahib, akhirnya ilmunya rahib yang menang, ilmu tauhid, doa Allahumma. Setiap mau dibunuh, Allahumma yang main. Yang mau membunuh, justru yang mati. Allahumma. Tiga orang yang terkurung dalam gua, dengan apa? Keluar. Dengan doa. Allahumma juga. Doa-doa hebat dari Rasulullah SAW, semuanya dengan Allahumma. Syairul istighfar, Allahumma. Doa penghilang segala kesusahan, kesedihan, gundah gulana, Allahumma. Dan dalam hadis yang sahih, sayyid apa? Ismul a'zam itu menggunakan Allahumma. Yang kata Nabi, siapa yang meminta dengannya pasti diterima. Nabi yang mulia ini meminta dengan Allahumma. Coba lihat. Saat dipukuli, saat mengusap darah di mukanya, Allahumma. Justru dia khusyuk meminta kepada Allah dengan sepenuh hati. Ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Ampuni liqaumi qaumku. Itu menunjukkan apa? Kondisi khusyuk, kondisi ikhlas, ketulusan betul dalam menghadapi musibah ini. Al-ikhwah wal-akhwat rahimakumullah. Lihat lebih jauh lagi kalimatnya, Allahumma ghafir liqaumi, ya Allah ampunilah kaumku. Nabi dan Rasul ini tidak menyebutkan dirinya. Biasanya kalau kita doa, kalau kita berdoa ya, mau mendoakan orang, masa saya tidak sebut diri saya? Iya, kita mendoakan orang, ya Allah ampuni dia. Diri kita dulu pertama kita sebut, ya Allah, Allahumma ghafirli walahu. Iya, tapi justru dalam kondisi ini dipukul berdarah, justru mengkhususkan doa untuk kaumnya. Lihat jamaah, nasihah, nasihah, ketulusan dalam menginginkan kebaikan pada kaumnya. Dendam betul-betul hancur. Dendam dan amarah betul-betul mampu dikuasai dan dikontrol. Kemudian perhatikan kalimatnya, liqaumi, terhadap kaumku. Ku, perhatikan kalimatku, kaumku. Beliau tidak mengatakan Allahumma ghafir al-qaum, ya Allah ampunilah kaum itu, ya Allah ampunilah mereka. Tapi justru Nabi dan Rasul yang mulia ini menyandarkan kaum yang menyakitinya ini kepada dirinya, kaumku. Kita kalau marah, oh mereka, iya, yeah, mereka, orang seberang. Apa kalimat-kalimat ini, hindari saja. Walaupun orang memusuhi kita, ini sampai dipukul ini. Sehebat-hebat kita beragama, apa jika dibandingkan dengan Nabi dan Rasul ini? Mereka lebih jelas di atas kebenaran, kemudian dipukul berdarah. Tapi tetap mengatakan, ya Allah ampuni kaumku. Kaumku. Al-ikhwah rahimakumullah. Menunjukkan apa? Rahmat, kasih sayang yang sangat mendalam. Fa innahum la ya'lamun, sungguh mereka tidaklah mengetahui. Mereka tidak tahu, ya Allah, mereka belum mengerti. Ini jenjang i'tidar, memintakan uzur. Kadang orang sudah maafkan, sudah ini, tetapi mau mencarikan uzur, cari sendiri. Yang jelas saya sudah maafkan, saya sudah ini. Dia tidak mau bebani lagi dirinya untuk itu. Tapi ini justru dia carikan jalannya apa. Coba ikhwah, kita pernah berbuat seperti itu terhadap orang yang menyakiti kita? Oh mungkin. Iya. Nggak usah lah dibalik, mereka juga begini. Nggak. Kapan kita mau jadi lebih baik? Kalau perbuatannya orang yang kita perhatikan. Masalahnya, setiap fitnah adalah cobaan bagi setiap orang. Dan tujuannya kita mau baik atau tidak. Lihat diri kita. Kita mau baik atau kita? Jangan lihat orang. Al-ikhwah rahimakumullah. Fa innahum la ya'lamun. Cuma mereka tidaklah mengetahui. Jadi banyak maqam, banyak hal, kondisi keimanan yang muncul dalam kondisi ini. Yang semua ini menunjukkan hebatnya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala memberi contoh dalam kesabaran ini, yang menegaskan apa yang saya sebutkan tadi, bahwa sabar terhadap jenis ini tidak ada yang bisa bertahan kecuali para nabi dan para siddiq, orang yang betul-betul jujur. Alikhwah rahimakumullah. Kata beliau mengurai lebih jauh, wahadan nau, dan jenis inilah dari jenis kesabaran yang akhirnya adalah pertolongan. Justru hanya dengan cara ini pertolongan itu akan turun. Akhirnya adalah al-izzah, semakin tinggi, semakin perkasa, tidak semakin rendah dengan ini, tidak semakin hina seseorang dengan ini, tapi semakin mulia. Wassurur, ini yang mendatangkan kebahagiaan. Lepas beban kita, lahir kebahagiaan. Wal amnu, ini yang justru mendatangkan aman. Sebab musuh akan semakin apa? Kalau diginikan apa? Upaya dia untuk menyakiti pasti berkurang. Keamanan semakin baik. Tapi kalau dibalas, oh tunggu, siasat licik selanjutnya. Tunggu, makar lebih mengerikan. Semua itu nanti terurai dalam 20 kaidah ilmu besar, yang kapan kita kokohkan dalam hati kita, kita akan bisa memiliki kesabaran tingkat tinggi ini. Yang jelas ini akhirnya, inilah kesabaran yang akhirnya akan melahirkan kekuatan dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan melahirkan bertambahnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus cinta manusia. Manusia akan semakin simpati. Inilah kesabaran yang melahirkan bertambahnya ilmu. Karena itu kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'alna minhum, dan kami pun mengangkat, ja'alna kami mengangkat, minhum di antara mereka, a'immah, menjadi imam-imam. Imam jenjang tertinggi sudah. Yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan petunjuk kami. Kapan? Lamma sabaru, tak kala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, tak kala mereka bersabar dan mereka terhadap ayat-ayat kami yakin. Sabar digandengkan dengan kekuatan yakin terhadap ayat-ayat. Kalau ini sudah menyatu, terangkatlah hamba menjadi imam. Sabar inilah yang melahirkan tambahan ilmu, tambahan yakin, yang sekaligus mengantar terangkatnya hamba menjadi panutan yang tidak terbantahkan lagi. Jadi kata beliau, fabis sabri wal yaqin tunalul imamata fid din, atau tunalul imamatu fid din. Fa idan dafa ila hadas sabri quwwatul yaqin wal iman tarqa, atau taraqqal abdu fi darajatis sa'adah bifadlillahi wa dalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Kata beliau, jadi hanya dengan bersabar dan yakin imamah dalam beragama akan diperoleh. orang mau menjadi penuntun umat yang jujur, betul-betul diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, harus melewati cobaan-cobaan besar. Harus melewati sabar ini, sabar ini, sabar ini, sabar ini, sabar ini, seterusnya. Harus melewati jenjang yakin ini, yakin ini, yakin ini, jenjang ilmu ini, jenjang ilmu ini, seterusnya. Tidak boleh tidak. Jadi kata beliau, jika kekuatan yakin dan iman telah menyatu dengan kesabaran ini, maka hamba akan naik tingkat, berada dalam jenjang derajat-derajat kebahagiaan yang semua ini semata karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jenjang kebahagiaan tidak ada yang tahu batasnya, ikhwah. Tidak ada yang mengetahui batasnya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah fadlullah. Semuanya itu semata karena keutamaan Allah. Dan itu adalah fadlullah, keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah dzul fadlil azim, yang maha memiliki keutamaan yang sangat besar. Baik, al-ikhwa rahimahumullah, dalam ayat yang kita baca tadi, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menggandengkan kesabaran dengan wa kanu bi ayatina yuqinun, dan sabar yang mengantar kepada derajat tertinggi adalah sabar yang ini sabar dalam dakwah yang betul-betul mengharuskan adanya cobaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah sangat memerlukan penggandengan ilmu. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Perhatikan kalimat yuqinun. Terhadap apa? Terhadap apa yakinnya? Bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Apa itu ayat? Ayat itu apa? Ayat. Ya, ayat itu ya ayatullah. Ayat. Ayat sudah jadi bahasa Indonesia. Iya. Ayat. Apa itu ayat? Ayat alamat yang sangat jelas akan sesuatu. Ayat adalah alamat yang paling nampak akan sesuatu. Bukan sekadar alamat. Ini diperlukan dalam kesabaran. Wa kanu bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Yuqinun. Perhatikan kalimat bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Siapa kami? Allah Subhanahu wa taala dalam posisi membesarkan, mengagungkan dirinya. Yang Maha Esa dalam membesarkan, mengagungkan dirinya menggunakan kata kami. Bi ayatina. Jadi ilmu itu harus datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan sunnah. Ini ayat dikenal dengan ayat-ayat syar'iyah. Ada ayat-ayat kauniyah. Apa itu? Ciptaan. Kaun. Apa yang terjadi? Alam ini. Matahari, bulan, siang dan malam. itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi, lihat kata Allah, wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah, al-lailu wan nahar, malam siang, disebut memang sebagai ayat sebab alamat yang sangat jelas akan adanya penciptanya, akan adanya yang mengaturnya, akan adanya yang menguasainya, akan adanya pencipta alam semesta yang berhak untuk disembah. Kesabaran memerlukan keyakinan terhadap ayat-ayat ini. Dari sini nampak jelas sabar itu justru dasarnya kekuatan ilmu. Jangan gambarkan sabar itu pokoknya bagaimana bisa mengunci diri diam. Diam sampai akhirnya tertidur. Oh, tidak seperti itu sabar. Sebagaimana bukan sabar dalam majelis ilmu kalau diam sampai akhirnya tertidur, itu tidak sabar namanya dalam menuntut ilmu. Yang sabar itu diam, tenang, tetapi ilmu, pikiran, hati betul-betul terus menyala, bercahaya, terisi. Sabar dihadapi. Memang ada gangguan, ada capek, tapi dia sabar. Dilewati masa-masa itu, dilewati kondisi-kondisi itu. Ini namanya sabar. Kalau ngantuk, saya punya cara yang sangat praktis menghilangkan ngantuk. Mau tahu? Kita tutup majelisnya. Kalau tutup majelis, hilang itu. Sebab pengganggunya sudah lari. Oh, sudah selesai majelis. Tidak perlu lagi disuruh ngantuk. Al-Ikhwah, rahimakumullah. Baik, sekarang cermati. Bi ayatina, keyakinan yang harus mengiringi kesabaran harus datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bi ayatina dikedepankan dari yuqinun. Harusnya apa? Asal susunannya yuqinuna bi ayatina. Tetapi dikedepankan supaya lahir apa? Makna pengkhususan. Betul-betul harus ini yang menjadi keyakinan kita, bukan semata pendapat. Kalau sabarnya kita di atas keyakinan yang salah, bukan sabar yang akan mendatangkan kedudukan. Bukan. Sabarnya kita di atas perkara yang kita yakini, sementara keyakinan itu semata pendapat, mimpi, semata kata orang, semata ijtihad yang belum tentu benar, ini tidak akan mengangkat. Harus betul-betul biayatina. Dan ini harus terus menerus kita upayakan dalam mengeringi kesabaran yang setiap saat dalam hidup kita kita perlukan. Kalimat yuqinun datang dalam bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari sifatnya istimrar, terus menerus. Cermati ikhwah, ini sifatnya. Waja'alna minhum a'immah, dan kami jadikan diantara mereka menjadi imam, panutan. Ini jenjang tertinggi sudah. Yahduna bi'amrina, yang betul-betul memberi petunjuk dengan petunjuk dari kami, tidak terkalahkan dan tidak terbantah. Kalau awalnya mungkin sebelum sampai ke sini masih banyak bantahan, masih banyak meragukan. Iya, tapi kalau sudah sampai di sini, walaupun tetap banyak musuh, maka keberadaannya sebagai imam betul-betul tidak bisa terelakkan sudah. Harus terakui. Lihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam setelah memiliki semua ini, iya, melewati jenjang-jenjang kesabaran, semua jenis kesabaran Nabi Yusuf, gangguan orang secara sengaja, mulai dari 9 saudaranya. Iya. Sembilan saudara menginginkan bunuh. Akhirnya dipilih, tenggelamkan saja, masukkan, nanti kita jadikan budak jauh dari kita. Ujian selanjutnya wanita, sengaja di penjara, sengaja berapa tahun? Bukan setahun, bukan dua tahun, 10 bukan, 20 tidak. Sebab beliau masih kecil waktu itu, dilempar masuk masih kecil, dan beliau keumuman Nabi dan Rasul, jadi Nabi dan Rasul umur 40. Dan fitnah wanita sudah dialami saat itu. Atau mungkin di bawah itu. Kemudian masa di penjara sampai akhirnya menjadi apa? Menjadi menteri. Lihat. Saudara-saudaranya yang sangat hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya apa? Akhir kisah. Mengakui keberadaan Nabi Yusuf sebagai manusia pilihan. Mereka harus tunduk. Wa ja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Satu fitnah, dua fitnah, tiga fitnah belum cukup. Sementara kita baru setengah fitnah sudah keok. Bersamaan dengan itu, paling tergesa-gesa lagi mau jadi pemimpin terhebat, orang terbaik dalam beragama. Alihwah rahimakumullah. Tidak akan ada kemuliaan dalam beragama kecuali harus berada dalam jejelang, dalam jalan kesabaran yang menyatu dalam jalan ilmu terhadap ayat-ayat Allah yang terus menerus yuqinun, terus menerus mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Justru cobaan-cobaan itu adalah sarana semakin mendatangkan yakin. Itu disebutkan oleh Syekh tadi. Inilah sabar yang justru hasilnya adalah ziyadatul ilmi, menambah ilmu. Bertambah sabarnya, bertambah ilmunya. Datang cobaan selanjutnya, bertambah lagi ilmunya, bertambah lagi sabarnya, bertambah kebahagiaannya, bertambah kedudukannya. Inilah hidup di muka bumi yang harus kita lewati. Alihwah rahimakumullah. Kalau sudah seperti ini keadaan hamba, maka apa? Dia hanya tinggal menanti perjalanan waktu untuk naik derajat ke derajat selanjutnya. Tapi jangan menganggap naik derajatnya ini langsung naik cobaan selanjutnya. Tetapi tinggal dilewati, dia sudah paham begini jalurnya. Siapkan kesabaran lebih besar. Dapat bertambah ilmu. Sabar dan ilmu terus menyatu. Hadapi lagi kesabaran selanjutnya, cobaan selanjutnya, terus menerus. Sampai kapan ikhwan? Wa'bud rabbak hatta ya tiakal yakin. Sembah Rob kamu Ini jalan ibadah. Sabar dan terus berilmu. Itu jalan ibadah. Sampai kapan? Sampai datang yang pasti datang, kematian. Tidak ada kata akhir. Badai pasti berlalu. Tapi seiring dengan berlalunya badai, jangan sampai kita lengah. Fa'idha farartah fansab. Jika kamu sudah selesai, siapkan diri untuk meraih kemuliaan selanjutnya. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi kalau sudah seperti ini, jenjangnya betul-betul hamba naik tingkatan terus. Yang mana semua ini semata karena keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba, yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ingat, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah sang pemilik keutamaan yang tiada tandingannya, yang sangat besar. Kata beliau, wa li hadza qala Allah ta'ala idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha ya'ni al-amal as-salihah mithl al-'afw was-safh illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin 'adzim nasibi wafir wa hiyal jannah. Beliau jelaskan lebih dalam lagi alasan beliau dalam uraian sebelumnya, bahwa sabar inilah yang melahirkan kebahagiaan, yang melahirkan kemenangan, yang melahirkan keamanan. Kata beliau, karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idfa, balas. Ini perintah membalas sudah ini. Balas. Billati hiya ahsan, dengan cara yang ahsan, yang paling baik. Bukan sekedar baik, tapi yang terbaik. Perintah Allah kepada Rasulnya. Balas dengan cara yang terbaik, kesabaran. Nanti akan disebutkan. Iya, tiga jenjang. Kalau ada orang yang menzalimi kita, maka sikap ada tiga. Yang pertama, boleh. Yang kedua, ini yang ahsan, lebih baik. Dan yang ketiga, haram. Yang pertama, boleh. Dibalas sesuai dengan kadar kezaliman orang itu kepada kita. Boleh. Sebentar, uraian lebih dalamnya. Yang kedua, ini lebih baik. Dimaafkan. Kita sabar, maafkan, apalagi justru kalau berbuat baik kepadanya. Ini yang terbaik. Sudah? Yang haram, membalasnya dengan lewat batas. Kita dipukul sekali, tapi membalasnya 10 kali. Setelah memukul 10 kali, dia yang duluan. Tidak mau lagi disalahkan. Dia yang duluan, benar dia yang duluan. Dia yang salah. Tetapi kamu lebih salah, sebab membalas 10 kali. Ini haram. Perintah Allah, idfa billati hiya ahsan, balas dengan cara yang ahsannya, lebih baik. Bukan sekedar baik. Apa akibatnya? Lihat. Ini kekuatan sabar ini. Hanya sabar yang menuntun hamba bisa membalas dengan cara yang terbaik. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawah, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia terdapat permusuhan, betul-betul memusuhi. Ka'annahu waliyun hamim, berubah seolah-olah menjadi sahabat, penolong, kerabat, orang yang sangat dekat, yang betul-betul dekat. Ini tadi maksud saya tadi. Sabar yang justru melahirkan kebahagiaan, justru melahirkan aman. Justru melahirkan aman. Kalau bisa dibalas dengan yang ahsan, ini dia hasilnya. Kata Allah, "Wa ma yulaqaha." Tidaklah diberi hal ini. Artinya tidak ada yang mampu mewujudkan amalan-amalan ini, memaafkan, membiarkan, tidak apa-apalah, biarkan, tidak usah dibalas, maafkan saja. Tidak ada yang diberi perkara ini, illal ladina sabaru, kecuali hanyalah orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqaha, kalau sudah sampai di jenjang ini, Allah tegaskan lagi, tidak ada yang diberi perkara ini illa dhu hadzin azim, kecuali pemilik bahagian yang paling besar, bahagian yang paling luas, yaitu surga. Al-ikhwa rahimakumullah, dalam uraian singkat Syekh rahimahullahu taala, dari apa yang kita baca sudah nampak beberapa kaidah dari 20 kaidah itu. Hanya ini pendahuluan agar supaya kita betul-betul memahami. Satu, sabar jenis inilah yang paling sulit. Dua, tidak ada yang bisa sabar dalam kesabaran ini kecuali para nabi dan para siddiq. Tiga, sabar yang semisal ini harus beriringan terus dengan ilmu. Seiring dengan kekuatan ilmu akan melahirkan kekuatan sabar. Selanjutnya, sabar jenis inilah yang melahirkan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, pertolongan, bertambahnya ilmu, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai kemuliaan-kemuliaan lainnya. Inilah sabar yang betul-betul menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma u'tiya ahadun ata'a khairu wa awsa'u min as-sabr." Tidak ada pemberian yang diberi kepada hamba yang lebih baik dan lebih luas yang mengalahkan kesabaran. Tidak ada. Al-ikhwa rahimakumullah, baik, selesai pendahuluan Syekh. Beliau masuk, wa yu'inul 'abdu 'ala hadha sabri 'iddatu asya, dan yang membantu hamba untuk bersabar di atas perkara ini, di atas sabar ini adalah 'iddatu asya, ada beberapa hal, ada beberapa hal yang seluruhnya ada 20 ilmu. Setiap ilmu adalah kaidah. Setiap ilmu adalah kaidah. Cermati ini ikhwah. Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata dalam Al-Qawaidul Hisan, ketika beliau menjelaskan kaidah-kaidah yang sangat indah dari kaidah-kaidah Al-Quran, pada kaidah yang ke 6 62. Kata beliau, Al-Qa'idatu Thaniyatu Wasittun. As-sabru akbaru aunin ala jami'il umur. Wal ihafatu bisyai' ilman wa khabara huwa alladhi yu'inu 'ala as-sabr. Ini kaidahnya, terdiri dari dua hal. Kata beliau, sabar itu adalah penolong terbesar terhadap segala urusan. Yakin ini, kita dapat ilmu besar dari Al-Quran. Ini sabar, penolong terbesar dalam urusan apapun kita. Sabarlah penolong terhebat. Istainu bisabar, minta tolonglah dengan sabar. Baru menyusul solat. Kenapa sabar disebut pertama? Sebab yang terhebat. Lihat lanjutan kaidahnya. Wal ihathatu bisyai' ilma wa khabara. Dan ihathah, melingkup sesuatu dalam bentuk mengilmuinya, mengetahuinya secara lengkap, dialah yang yu'inu ala sabar, yang membantu untuk bersabar. Jadi sabar harus kita upayakan, tapi sabar harus didorong, harus dibantu itu sabar. Dengan apa? Dengan ilmu akan al-masbur alaih, akan apa yang kita sabari, perkara apa yang kita sabari. Kita perlu ilmu dalam bersabar. Karena itulah Allah gandengkan dalam ayat tadi, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kapan? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Syekh mengatakan ini adalah kaidah yang sangat besar manfaatnya. Al-Quran telah menegaskan kaidah ini secara jelas, tegas dalam banyak tempat. Ini kaidah. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Boleh sebutkan beberapa dalilnya. Dalil yang paling mudah kita pahami, kisah, ayo kisah kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama Al-Khadir. Nabi Al-Khadir. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini satu dari ulul azmi. Ilmunya, kesabarannya, la ilaha illallah, ayat dari ayat-ayat Allah. Menghadapi Bani Israel, bangsa yang betul-betul luar biasa kerasnya. Tapi menghadapi Al-Haidar, ayo, bisa bersabar. Dalam 3 ujian gagal. Dalam 3 ujian Nabi Musa alaihi salatu wassalam melanggar ketentuan, tidak boleh bertanya. Nanti setelah saya sendiri yang jelaskan, kata Al-Khidr. Jangan tanya, ikut saja. Jangan tanya, sekedar ikuti saja. Jangan bertanya. Tidak bisa. Al-Khadir mengatakan, "Wa kaifa tasbir 'ala ma lam tuhit bihi khubara?" Bagaimana mungkin engkau bisa bersabar terhadap sesuatu yang kamu belum tuhit, belum ihatah terhadap perkara dalam bentuk khubara, khabar, berita. Ilmu tentang perkara itu kamu belum tahu. Kamu tidak mempunyai ilmu padanya. Bagaimana caranya kamu bisa bersabar? Naik ke atas perahu. Sudah perahunya orang miskin. Numpang lagi. Al-Khadir membakarnya. Nabi Musa, kenapa dibakar? Kenapa ini orang miskin? Kasihan. Dan tidak tahu ilmunya. Setelah dia tahu ilmunya apa? Baru tenang. Di akhir kisah. Ilmunya apa? Justru dikorbankan sedikit supaya menyelamatkan seluruhnya. Sebab Al-Khadir tahu dalam perjalanan ada penjahat. Ada bajak laut. Ada penguasa yang mengambil setiap perahu. Kalau yang cacat dibiarkan. Jadi untuk diselamatkan, Nabi Musa tidak bisa bertahan. Melihat dalam pandangan Nabi Musa ini kemungkaran. Masa sekedar bertanya tidak boleh? Ternyata melanggar. Demikian kisah selanjutnya. Alihkuah rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai tidak mampu bersabar. Al-Khidir sudah ucapkan dari awal. Qala lahu Musa. Nabi Musa berkata, "Hal attabi'uka ala tu'allimani mimma 'allimta rusda?" Bolehkah saya mengikuti engkau agar supaya engkau mengajar saya sesuatu yang telah diajarkan kepada engkau yang betul-betul merupakan petunjuk? Kata Al-Khidir, "Qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabara." Sungguh. Al-Khidir langsung bilang, "Sungguh." Langsung dia pastikan, "Sungguh engkau lan," pakai lan lagi, menunjukkan penafiannya hebat. "Kamu tidak akan bisa ma'iyya bersama saya sabara," untuk bersabar. Tidak bisa. Mau dapat ilmu ini? Ikut saya? Tidak bisa. Dia pastikan, "Sungguh betul-betul kamu tidak akan bisa." Ditegaskan alasannya, "Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara?" Bagaimana mungkin kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang ilmunya, beritanya, keadaannya kamu betul-betul tidak tahu? Kamu tidak melingkupnya. Berarti ikhwah jelas, kekuatan sabar di mana? Perlu dibantu dengan kekuatan ilmu. 10 ilmu dahsyat dalam bersabar terhadap jenis sabar yang paling sulit ini. Dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. 20 kaidah. Beliau mengatakannya kaidatun. Dan sesuatu dikatakan kaidah kalau betul-betul harus diilmui dan menjadi dasar bangunan selanjutnya. Itu kaidah. Karena itu ilmu ini ikhwah bukan sekadar sesuatu yang kita lewati dalam daurah. Tidak. Kita perlu memahaminya, meyakininya, mencermatinya dan menjadikannya ruh dalam hidup kita. 1. Setelah salat asar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.